ana menungsa bisa teka kene sapa iki? Iki saka ing pertapan Rewantaka Haran Kuwasi Jaladara. Kowe sapa? Nalindra Tirta Kedasar Prabu Krendayaksa ya Prabu Bagaskara. Aku Raden Kartapiyaga putrane Kanjeng Rama Prabu Krendayaksa. Ana apa kowe teka kene? Aku arep goleki panggonaning Maling Aguna. Miturut pawarta jare kene iki kedunging maling, kedunging Duratmaka. Apa pancen kowe sing dadi ratu ning maling? Kok kowe gampang ngarani mengkono? Iya marga buktine ana. Putri Mandara kok teko kene sapa sing nyidro? Loh, kok ngerti? Apa abamu? Sing nyidro Raden Kartapiyaga. Waduh, waduh, eman-man nommu kowe. Isih gagah isih nom kok demen maling, apa kurang pegawean liya? Mongko wong urip iku bakal ninggali samu barang tumindake. Basan macan mati ninggal cermo, gajah mati ninggal jeneng, utawa menungso mati ninggal jeneng. Nanging gene ya ing ngatasé kuwi urip pisan kok tok lepeti jeneng kang olom, kuwi demen dadi maling. Kuwi gelem nglenggono kluputamu apa yen ora? Lan kuwi gelem mari nggonmu maling apa yen ora? Ngewe apa karo kowe, Jaladara? Nadyan aku maling ora aku kuncor, aku maling putri. Nadyan maling putri tetep malinge kuwala. Lan sumurupa. Wektu dina iki Dewi Erawati lan Surtikanthi wis ana tanganing Jaladara. Wah, keparat mati tenan aku. Karepe dhewe ana menungsa bisa nggawa bali Irawati. Apa abamu iku dutaning sinuwuning Mandaraka? Jaladara balekno. Sembada kuwi bakal nggawa bali ning Irawati waton bisa nyempal bau kekalan. Dadi sekarang jenggo kelakon. Ngene marakane patuh.